Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda, senang sekali kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini dalam acara Hikmah Pagi segmen dakwah agama Islam kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia dengan Televisi Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan Anda semua sehat di hari Selasa, dan mudah-mudahan juga hari selanjutnya. Kami juga masih mengucapkan duka kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih tertimpa musibah gempa yang terjadi di Sumatera Barat Padang. Mudah-mudahan cepat bangkit kembali dan kembali memakmurkan daerah Padang sehingga duka yang ada akan terus cepat sirna. Nah, hari ini pemirsa bahagia sekali karena kita akan membahas tentang masalah optimalisasi pemaknaan sholat, apalagi dalam suasana saat ini. Setidaknya kita harus kembali merenungi, kembali memaknai lebih dalam bagaimana sesungguhnya sholat yang kita lakukan setiap hari, apakah betul-betul sudah memberikan asar kepada kita dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, hadir bersama kami di sini narasumber Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jawahir Tantowi selaku Kepala Subdit Penyuluhan Agama Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama kami ada seorang penyuluh teladan tingkat nasional tahun 2009 berasal dari Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau ya, Bapak Rizaldi Siregar, Sarjana Agama. Assalamualaikum Pak Rizaldi. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Terima kasih, karena ini adalah sesungguhnya materi yang Pak Rizaldi presentasikan pada saat menjadi peserta dalam pemilihan penyuluh teladan ya. Baik, Alhamdulillah. Dan antum Pak Rizaldi sebagai pemenang ataupun juara satu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat ya Pak ya. Terima kasih. Nah pemirsa, Anda juga tadi sudah perjumpaan kita sudah diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh qari kita Ustaz Hanif Fahri. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih selalu setia bersama kita juga untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga bersama kami ada nanti Mbak Eren Surbakti yang akan menghibur suasana pagi kita. Assalamualaikum Mbak Eren. Terima kasih bisa hadir. Dua lagu nanti ya. Oke. Dan juga bersama kami yang luar biasa tidak kalah bahagianya hari ini, kami kehadiran para penyuluh teladan tingkat nasional yang berada di 33 provinsi di seluruh tanah air. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, senang sekali bisa ketemu. Saya tidak harus keliling 33 provinsi, sudah ketemu orang-orangnya di sini. Selamat Anda menjadi, sekalipun tidak menjadi juara, tetapi tetap menjadi yang teladan ya, teladan, karena semua lahir dari tingkat nasional. Iya, karena lahir dari setiap provinsi. Padahal kita punya hampir kurang lebih 4.860 ya penyuluh fungsional, dan juga informasi yang kami dapat dari pihak Bapak ini adalah 100.000 penyuluh honorer, berarti luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan dakwah juga yang semakin bisa berkibar di tanah air. Pemirsa, Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, dan Anda di luar Jakarta ke 021 5743478. Saya harus ke Pak Kasubdit dulu ya. Ini tema kita tentang optimalisasi pemaknaan sholat. Barangkali nanti lebih banyak oleh Pak Rizaldi masalah ini. Sebelum kita ke sana Pak, saya kepengen tahu apa sih sebetulnya tujuan diadakannya penyuluh teladan tingkat nasional ini? Yang pertama, kita mengadakan seleksi penyuluh teladan tingkat nasional ini pertama kali 2009 ini. Ini yang pertama ya? Ini yang pertama kali. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka menseleksi penyuluh-penyuluh di seluruh Indonesia, mana yang terbaik di antara mereka, di samping peningkatan profesional para penyuluh kita. Jadi itu antara lain tujuan kita melaksanakan pemilihan penyuluh teladan ini. Dan di tingkat provinsi ini sudah? Tingkat provinsi sudah berlangsung sejak tahun 2003. Pusatnya malah baru sekarang ya? Iya. Jadi tingkat provinsi sudah berjalan sejak tahun 2003 sampai sekarang. Berarti sudah 6 tahun lebih baru diikuti oleh tingkat pusat ya. Dan ini mudah-mudahan berlanjut ya, berlanjut ke depannya. Karena selain memberikan semangat kepada para penyuluh, juga paling tidak ada apresiasi dari pihak pemerintah kepada para penjuru dakwah sebetulnya ya. Baik Pak Rizaldi, Anda bahagia menjadi juara. Amanah di belakang masih panjang ya. Baik, tentang masalah sholat Pak Rizaldi, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Berangkat dari sebuah sebuah kerisauan nih Mbak sebenarnya. Kerisauan dan kesedihan juga sebenarnya. Melihat bagaimana hari ini ibadah sholat itu dilakukan ya, sebagai sebuah kegiatan yang rutinitas terkadang. Ritual saja. Ritual gitu. Saja tanpa akan makna. Gitu. Sehingga penuturan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang merupakan sebuah apresiasi dan garansi langsung dari Allah menyatakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kelihatannya dalam tataran realita ini masih ada kesenjangan nih, Mbak. Sebagai contoh, kok masih banyak gitu orang yang salat-salat juga tapi masih jalan terus gitu. Masih juga istilahnya tapi, ini Pak, SNJ. Salat terus masih jalan. Iya Mbak, SNJ Mbak. Jadi ini ada yang something wrong ini, ada yang salah berarti. Yang pasti bukan ayat yang salah tentunya. Tentunya pemaknaan kita terhadap salat itu yang perlu di ya mungkin di reposisi, di refungsionalisasi sehingga mungkin hari-hari kita bisa mengarah kepada salat itu bisa tercermin dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat ayatnya tidak salah, Al-Quran tidak salah dan Allah pun tidak salah, banyak juga peringatan-peringatan kepada hamba-hambanya untuk selalu bisa menegakkan atau mendirikan sholat. Kenapa bisa salah memaknai kitanya sehingga tidak ada seperti balancing antara ritual yang kita lakukan dengan aplikasi di sehari-harinya? Tentunya memang dalam hal ini kita melihat bahwa ada dimensi dalam sholat itu yang mungkin hari ini luput dan cuai kita lakukan. Kami konsentrasi mengarah kepada dimensi fikih dan dimensi tasawuf dalam sholat itu. Itu yang mungkin hari ini perlu kita kembali maknai begitu sehingga bisa lebih diamalkan oleh umat Islam. Apa yang kita maksudkan dengan dimensi fikih itu adalah bagaimana aspek-aspek penjagaan dalam sholat. Yang ini lahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 238. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alash shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ada pernyataan hafizu yang bermakna jagalah, peliharalah olehmu. Maka ulama katakan bahwa apa yang perlu dijaga sekurang-kurangnya empat hal. Nah, manakala empat hal ini kita jaga, maka insyaallah ini akan membias dalam kehidupan dan implementasinya nyata dalam kehidupan keseharian. Apa itu? Pertama, menjaga disiplin waktu, Mbak. Mana Allah Subhanahu wa taala tuturkan Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang beriman, kitaban mawquta, pada waktu yang ditentukan. Kalau kita hubungkan dengan beberapa hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, ayyul amal afdal?" Maka Rasul katakan, "As-shalatu awwalu waqtiha." Salat di awal waktunya. Maka ini dimensi pertama yang harus dilakukan, menjaga salat di awal waktu. Kan ini sering sekali tak wujud nih, Mbak. Sehingga banyak orang yang sholat-sholat juga, tapi mungkin juhurnya jam 3, asarnya sampai dengan asar. Iya, asar setengah 6. Mbak, kalau asar setengah 6 itu bukan asar lagi loh, udah syarif namanya. Iya betul. Asar campur maghrib gitu. Maka yang terjadi bukan lagi kita mau kita, tapi kita mau kita. Waktu maunya kita. Maunya kita, gitu. Nah, akhirnya kan ada diskrepansi, ada kesenjangan dengan yang Allah harapkan. Itu pertama Mbak saya kira, menjaga disiplin waktu. Yang kedua, bagaimana umat ini bisa menjaga disiplin tempat, yaitu di masjid, di surau, atau di mana azan dikumandangkan. Jadi di studio TVRI juga boleh, asalkan azan dikumandangkan. Nah, ini senada dengan penuturan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah, gitu kan. Ustaz mungkin bisa meluruskan, ada beda inna sama inama ya Ustaz ya. Kalau inama ada khusus, ada spesialisasi. Orang yang mau makmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka dihubungkan juga dengan hadis baginda Rasul yang berbunyi, yang mafhumnya, apabila kamu lihat ada orang mukmin pulang balik rumah masjid untuk sholat, falyashhad, saksikan olehmu. Fa'ulaika humul mu'minul haqqa. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Ini yang kedua, Mbak. Nah, yang ketiga kami kira adalah menjaga disiplin cara. Bagaimana cara sholat itu kita lakukan secara berjemaah. Dan ini mungkin senada dengan penuturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arqin. Berikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama sama orang yang rukuk. Jadi ada dimensi ini, ada nuansa kebersamaan. Dan nuansa kebersamaan itu dalam terminologi agamanya jemaah. Ya. Jadi kita misal berjemaah. Ya, didukung oleh hadis Nabi SAW bahwasanya apa? As-salatul jamaah afdalu min salatin fazin. Iya. Bisa ba'ina wa 20 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dengan 27. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga disiplin zohirnya salat. Itu bagaimana kita dapat salat itu, Mbak, betul-betul dengan tuma'ninah. Jadi tidak patuh ayam gitu, Pak. Pak, gitu kan. Lepan celepun kalau ada. Apa namanya? Lantas jalan. Iya. Padahal iya. Kan dalam fikir dikatakan rukuk dengan tuma'ninah. Jadi ada jeda, iya. Ada interval. Dan dalam jeda itulah kita bermunajat dan bertakaruk pada Allah SWT. Iya. Itu baru aspek. Itu baru dari aspek fikih. Fikih ya, Jawahir, kita bahagia ya punya penyuluh seperti ini. Saya yakin juga ke-33 penyuluh ini juga tidak kalah hebatnya. Iya, apalagi dalam pemaparan dari segi materi-materi dakwah yang memang harus sampai kepada masyarakat kita umat Islam. Nah, mungkin Pak Jawahir menambahkan dari penjelasan-penjelasan Ustadz Rizal Disregar ini mengenai masalah sholat yang memang luar biasa. Sebetulnya ini poin, 4 poin ini hal-hal yang memang semestinya dilakukan, dan kalau memang rutinnya sudah dilakukan, insya Allah akan bisa kita menjaganya. Cuma kadang-kadang ada saja hambatan-hambatan. Gimana Pak? Ya, saya gini ya, sebenarnya ini kan tadi ada istilah STMJ. Nah, inilah tugas-tugas para penyuluh ini sangat berat sebenarnya. Jadi tugas penyuluh ini bagaikan laut tak bertepi, jadi luas sekali, Pak. Kenapa masyarakat kita masih ada yang mereka melaksanakan sholat, tetapi toh maksiat jalan. Nah, inilah barangkali ini salah satu tantangan dari penyuluh agama kepada masyarakat. Berarti ada yang perlu kita perbaiki. Dari sistem kita perbaiki, dari segi mungkin kurikulum kita perbaiki, supaya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat oleh para penyuluh agama ini betul-betul dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini saya kira tantangan ya bagi para penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini mari kita perbaiki sistem dakwah kita, mungkin kemasan-kemasan dakwah yang perlu kita sampaikan. Para penyuluh saya kira sudah hafal biqadri uqulihi. Jadi menyampaikan dakwah itu harus sesuai dengan kadar kemampuan para binaannya, sasarannya, mad'unya ya. Jadi inilah saya kira yang perlu kita perbaiki bersama, dan juga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dari pemerintah, dari masyarakat. Ini perlu, ini masih kurang mendapatkan dukungan secara penuh. Saya kira itu. Mudah-mudahan ya, ini satu jembatan atau jalan yang bisa memudahkan. Mudah-mudahan. Sebelum ke tasawuf, ke bagaimana bidang tasawufnya daripada pemahaman sholat ini, Pak Rizaldi, saya ingin kita melihat, merefleksi 4 poin tadi, menjaga disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin cara, dan juga menjaga disiplin zahir. Dan saya yakin sebagian besar umat Islam juga memahami ini, gitu kan. Cuman terkadang terbentur dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Kepinginnya sih sholat disiplin tepat waktu, ketika azan selesai kita buru-buru sholat, tetapi terkadang mohon maaf, Pak Subhan, Pak Is, yang pegawai gitu kan, yang kerja di kantoran ataupun di mana, ada saja nanti dulu tanggung, istirahat sebentar atau kerjaan masih numpuk. Terus kemudian kalau tempat, gimana aja deh, yang penting bersih gitu. Apa seperti itu harus kita sikapi sehari-hari? Iya, saya ingat ada sebuah film teatrikal Melayu nih, Pak. Teramli itu loh. Katakan itu cobaan gitu. Nah, jadi artinya memang itu cobaan kita, Mbak. Cobaan manusia. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi semua cobaan itu, yang itu merupakan semua bersumber dari setan ya gitu ya, musuh manusia, dan kita mesti melawan itu semua semampunya memang. Meskipun dalam fikih sendiri ada beberapa rukhsah ya, keringanan seperti perjalanan dan sebagainya. Tapi dalam kondisi aman ya, dalam kondisi tidak ada in case of emergency begitu, kita upayakan agar empat itu terwujud. Oke, ya. Berarti kalau situasinya tidak memungkinkan, ada tetap toleransi ada juga toleransi, di sana, ya, gitu. Kita ya, harus ya memaksakan. Oh iya, okay, ya, tentu begitu Mbak. Kita break dulu, nanti kita balik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu juga nanti bisa bertanya ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Pemirsa, kami akan balik lagi selepas yang berikut. Tetaplah di Dakwah Agama Islam di 574-3476 dan 021-574-3478. Kita akan ikuti syair yang pertama dari Kibo Tunggal Mbak Eren Surbakti. Silakan. Masalah transportasi. Jangan khawatir, karena jemaah yang pemondokannya di atas 2 km disediakan transportasi ke Masjidil Haram pulang pergi. Namun menjelang dan sesudah wukuf keadaan sangatlah padat. Untuk itu jemaah agar tetap bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita semua di rumah jadi senang dong. Pemirsa, kembali bersama kami dalam Dakwah Agama Islam di program Hikmah Pagi TVRI. Kita kehadiran penyuluh teladan tingkat nasional Bapak Rizaldi Siregar Sarjana Agama, juga Kepala Subdit Penyuluhan Agama Islam Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jawahir Tantowi. Sama sih dengan nama Pak Direktur ya, hampir sama. Yang satu tunggal, yang satu jamaah. Silakan bergabung di 574-3476 dan 021-574-3478. Bahasan kita adalah tentang masalah optimalisasi pemaknaan sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdul Qadir. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik-baik. Ya silakan Pak Qadir. Ah, ini saya bertanya sama Ibu Hajar saja. Jadi seperti penyuluh teladan ini, itu sebagai mujahidin yang sangat mulia. Nah, tapi daripada pemenuh teladan ini, apakah ada yang diprogram oleh Menteri Agama, jadi Pertemuan Agama? Jadi kepastian daripada penyuluh-penyuluh ini kan indikasinya saya jelas, apakah orang PNS, apakah orang honor, apakah orang yang tidak dapatkan imbalan. Jadi bagaimana menangkah ke depan untuk meningkatkan syariat-syariat daripada Islam ini? Okay. Kalau tidak ada yang jelas di publik, dan seperti saya ini kebingungan cuma penyuluh teladan. Ya. Nah, ini programnya dari mana? Ya, mungkin siapa yang mengatakan? Okay. Terima kasih Pak Haji Kandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin audionya tadi agak sedikit kurang jelas ya. Berikutnya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hiri, minta izin, Pak Maidin. Maaf lahir batin. Belum kelewat ya Pak Sawah? Sawah dong, Pak Amar, apa kabar? Alhamdulillah, saya silakan. Baru pulang dari daerah. Waduh, ya silakan Pak. Begini, assalamualaikum bapak-bapak. Assalamualaikum. Kita baru melewati Ramadan. Kita lihat, waduh, semarak sekali. Masjid tikar ditambah, tenda ditambah. Jemaahnya banyak nambah. Ya, jemaahnya luar biasa. Subuh huam berudak. Isya apalagi terus terawih. Ramadan berlalu, kita bisa lihat tikar digulung, tenda dibubarin. Sholat subuhnya hanya 2 stop kan sampai. Ini saya pikir rohnya keteladanan dari, terutama ini kepada, saya harapkan kepada para calon-calon yang terbaik-terbaik ini. Roh keteladanan tidak berjalan di umat kita. Kemudian kebersatuan umat. Saya lihat di Indonesia ini banyak betul aliran kok. Aliran membludak sehingga terpisah-pisah, terpecah-pecah itu umat kita. Okay. Nah, itu saya pikir di situ diluruskan dulu supaya kebersatuan umat ini sehingga keteladanan maju ke depan gitu. Demikian. Iya, terima kasih Pak Amar atas koreksiannya, dan memang ini adalah satu ingatan buat kita ya bahwa memang sesuai setelah Ramadan semuanya kembali sunyi gitu. Baik, berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Pak siapa dari mana Pak? Dari Pak Dadang, Cianjur, Ibu. Pak Dadang, ya, ya. Silakan Pak. Saya mau langsung aja, mau menanyakan ya Ustaz, apa bedanya pendidik dengan pengajar? Soalnya kan ini ada orang yang mentransfer ilmu agama itu tanpa lewat apa contoh gitu. Kan seharusnya kalau Nabi satu kali dayung bersambut 2-3 pulau terlampaui, dalam artian sebelum melakukan apa perintah, Nabi itu memberi contoh dulu yang baik. Nah, jadi permasalahan banyak yang memberi kebaikan-kebaikan dengan lisan-lisannya tanpa memberi tauladan. Nah, sehingga jauh sekali gitu. Makna dari pendidik dan pengajar. Gimana nih Ustaz? Terima kasih Pak Dadang dari Cianjur. Di studio silakan bapak-bapak, ibu-ibu para penyuluh. Oke, silakan. Sebutkan namanya Pak, dari provinsi mana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Masdan SAG dari Provinsi Kepulauan Riau. Sangat menarik uraian yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Salah satu salat, fungsi salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian dari permasalahan yang disampaikan, betapa banyak orang yang salat tapi perbuatan keji dan munkarnya jalan terus. Barangkali dengan apa dengannya, perlu kita evaluasi bersama, baik sebagai tugas kita sebagai pengembangan amanah dakwah, termasuk juga ada apa dengan umat Islam yang seperti itu begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita hubungkan dengan perbuatan keji dan munkar, bagaimana jika kita hubungkan dengan perbuatan musibah yang melanda bangsa dan negara yang kita cintai saat ini. Terima kasih. Oke. Di mana hubungan antara musibah dengan sholat yang kita lakukan? Baik, silakan. Mau Pak Rizal dulu? Iya. Silakan. Saya kira begini. Ini merupakan satu tantangan. Jadi memang sebaiknya para pemimpin di tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling tinggi ini memberi contoh. Ini salah satu upaya dalam rangka bagaimana masyarakat kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Memang kalau mereka sholat dengan baik dan khusyuk, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Semua akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sepertinya intinya di sini keteladanan. Barangkali kita seperti di Departemen Agama itu sekarang sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan, sangat perlu ditingkatkan mengenai disiplin waktu. Saya pernah begini, Mbak Ana ya, ketika rapat di kantor Wapres masih Pak dari Kalimantan Barat dulu, Pak Hamzah Hasin. Kita rapat di kantor Wapres, begitu berkumandang azan asar langsung break. Nah, ini saya kira termasuk salah satu contoh yang baik. Iya, menjaga disiplin waktu. Iya, disiplin ya. Waktu. Kita diajarkan disiplin, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang kita ajarkan. Segera ini mulai keteladanan, terutama dari pimpinan segera. Ya. Jadi barangkali kalau sudah pemimpinnya melakukan waktu sholat sesuai dengan waktu, tepat waktu, insya Allah. Karena pemimpin kan imam. Nah, jadi kita ini makmum. Bagaimana imam? Nah, kita mengikuti imam. Seperti dulu Pak Mari Muhammad, saya tidak muji-muji beliau ketika beliau jadi menteri. Itu alhamdulillah Departemen Keuangan itu. Sholat zuhur itu seperti sholat Jumat. Nah, ini satu prestasi yang sangat baik. Nah, inilah saya kira perlu kita berkoordinasi kembali pemahaman-pemahaman yang sempurna terhadap pelaksanaan sholat. Kalau kita sholatnya baik, Pak, insya Allah Pak, pastilah disiplin itu, kinerja pasti baik. Pekerjaan pasti barokah. Diawali dengan sholat. Ini juga pernah contoh saya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu. Itu karyawan sebelum masuk kantor sholat duha. Sampai sekarang sholat duha, tadarus, berdoa supaya pekerjaan saya ini berkah. Supaya pekerjaan saya ini tidak ada yang salah. Allah. Coba. Ini contoh yang baik di Kabupaten Tanah Bumbu, di daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini perlu kita angkat, perlu kita contoh. Baik, kita ke Pak Abdul Qadir nih, mohon maaf dulu ya Pak Reza. Penyulut teladan, apakah ini merupakan satu program dari pemerintah dan Departemen Agama? Adakah tidak kepastian dari para penyulut ini? Kemudian yang paling utama adalah bagaimana menegakkan syariatnya? Iya, penyulut teladan tingkat nasional ini memang program Departemen Agama. Ya, ini kita dalam rangka mengevaluasi penyuluh-penyuluh yang sudah sangat lelah bekerja di daerah-daerah. Ini Pak, kan jadi lelah. Mereka yang seperti Catherine ini berjauhan antar pulau. Iya, jarak ya. Dari Karimun, dari pulau Batam. Coba. Menggunakan boat. Menggunakan boat. Coba berapa pulau di Catherine itu. Nah, ini saya kira maka dulu direktur kita menyampaikan ini seperti lautan tak bertepi. Iya. Nah, ini coba kalau tidak ada penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia, barangkali kemungkaran semakin tinggi. Apalagi tadi disinggung mengenai banyaknya aliran-aliran yang muncul. Ini sudah ada penyuluh saja masih begitu. Apalagi tidak ada penyuluh agama ini. Oleh karena itu saya kira peran mereka ini perlu. Sangat perlu. Mereka ujung tombak. Yang terjun langsung ke masyarakat, menyampaikan pesan-pesan dakwah dan menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Dan rekrutmen penyuluh ini dari para aktivis-aktivis dakwah, maksudnya dalam ustadz-ustadz yang ada di daerah-daerah yang memang di cover oleh pemerintah gitu. Iya, memang rekrutmen ini sudah diatur dalam keputusan Menteri Agama. Mereka yang punya kompetensi dai. Nah, jadi sudah diatur. Mereka yang punya kompetensi bakat dai untuk direkrut sebagai tenaga penyuluh agama. Ustadz lah paling tidak di daerahnya ustadz, gitu ya. Tokoh agama. Berarti kuduahnya, uswahnya dari sini juga. Dari sini juga ini. Baik Pak Rizal, ini kembali ke pertanyaan para pemirsa yang ada di rumah dari Pak Amar tentang bagaimana situasi Ramadan begitu membuat kita semangat, tetapi setelah keluar dari Ramadan kita kembali surut, bahkan sampai katanya masjid itu bukan gulung tikar asli, tikarnya digulung beneran gitu kan, sampai staffnya juga berkurang. Kemudian Pak Dadang Cianjur, apa beda pendidik dan pengajar, karena Rasulullah sekaligus sebagai pendidik dan juga sebagai pengajar. Silakan Pak. Ya, saya kira emang ini problem ya, problem yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, pasca Ramadan kembali sepi ya. Nah, saya kira emang ini karena ini, karena apa ya? Karena memang dalam bulan Ramadan itu kan emang setan di belenggu ya. Sehingga tantangan kita tidak terlalu ini Mbak, mungkin tidak terlalu banyak. Maka pasca Ramadan ini hanya sekedar guyon saja. Pasca Ramadan ketika setan itu sudah dilepaskan, maka tantangan semakin berat. Tapi saya kira itu hanya sebuah guyonan. Tapi yang pasti adalah bahwa karena ada sebuah kepemahaman ya, dalam Ramadan ini kan bulan berlimpah pahala nih. Maka kita mesti rapel ini. Ngobrol pahala. Wah, jadi nanti setelah itu kumpulan banyak udah disimpan dulu untuk apa seperti itu ya enggak. Ya, ada sebuah pemahaman demikian, Pak. Nah, poin yang ketiga memang disinilah arti penting sebuah istiqomah sebenarnya. Kenapa agama mengajarkan kita perlu istiqomah? Sebagaimana Allah katakan dalam surah Fussilat ya Ustaz ya. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alal malaikati ila sirayat. Maka ada sebuah stressing point yang Allah katakan bahwa pentingnya istiqomah, menjaga kebersinambungan amal. Iya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya amal istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bahkan seorang ulama katakan bahwasanya hidayah paling besar itu adalah hidayah istiqomah. Mampunya seorang menjaga amal secara kontinu, itulah hidayah yang paling besar. Maka itu kita perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk dapat menjaga amal istiqomah. Ada sebuah doa ya Ustaz ya, Nabi ajarkan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqomah. Ini saya kira yang perlu kita lakukan sehingga kita dapat menjaga kebersinambungan amal tidak hanya Ramadan hingga sampai Ramadan berikutnya, saya kira begitu. Iya. Nah, kemudian tadi dari Pak Masdan dari Kepulauan Riau, juga penyuluh teladan di satu kampung, jangan-jangan tetanggaan. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, kenapa dan ada apa di balik semua ini? Kok sepertinya kita sulit sekali untuk mengamalkannya? Apakah bisa kita hubungkan musibah yang terjadi dengan kualitas sholat kita? Saya memang tertarik dengan penuturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 97 sekitar walau anna itu ya. Kalau berfirman walau anna ahlul qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja kata Allah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya boleh kita simplifikasi kerjakan sholat, kerjakan kebajikan sebagai implementasi daripada sholatnya. Maka Allah janjikan la fatahna, pasti kata Allah dalam ta'lil di sana, pasti Allah buka keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Pada ujung ayat tadi walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan ayat kami, ya sudah tak jaga lagi sholat, bahkan tak kerjakan sholat sama sekali, maksiat tentunya. Jadi kalau sudah tinggalkan sholat, implikasi berikutnya maksiat. Maka Allah katakan fa'akhadnahum makan yaksibun, kami timpakan kepada mereka azab karena apa yang mereka perbuat. Jadi ada korelasi positif dia Mbak, antara ketidakkonsistenan dalam mengerjakan sholat dengan ya mungkin azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai sebuah cubitan. Good and good, teguran dari Allah. Iya, cubitan aja, Mbak. Sudah gempa. Sudah gempa. Itu baru cubitan aja, Mbak. Iya. Saya kira gini, saya ingin menyampaikan ya, seperti gempa di Sumatera Barat ya. Saya berpikir bahwa ini Allah menguji. Allah menguji saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Jadi kalau dia lolos dalam ujian, maka akan meningkat iman mereka. Karena setiap orang beriman selalu diuji. Pasti diuji. Jadi kita berpikir positif, saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu diuji oleh Allah. Apabila dia lolos ujian ini, maka dia akan menjadi manusia yang mempunyai derajat yang lebih tinggi. Dan setelah ujian itu harus ada semacam satu perenungan. Jelas ya. Allah yang merjiun. Oke, baik kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa? Pak Yori ya? Ya, Pak Yori Lili dari Tebet. Yori Lili. Ya, Tebu Lili ini. Jadi, ya, silakan. Menurut Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu pernah bilang bahwa bagi mereka yang sholat tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, dia tidak mendapatkan apa-apa dan makin jauh daripada Allah. Nah ini harusnya disosialisasikan juga. Ini juga, tapi saya juga senang juga ini sama penghulu-penghulu agama ini. Kalau di Arab penyuluh, itu penyuluh. Penyuluh-penyuluh agama ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu Satpol PP-nya punya kemampuan seperti ini. Jadi sebenarnya Satpol PP juga perlu dijadiin penyuluh-penyuluh agama juga untuk melawan-melawan ini. Kan jumlahnya banyak itu di seluruh Indonesia. Jadi Departemen Agama jangan bikin cuma sendiri, tapi dia gak punya kemampuan secara fisik juga. Jadi kayak harusnya namanya juga aparat syariah atau aparat penegak ada lintas sektoral. Iya, menegakkan yang amal ma'ruf nahi mungkar itu, kelompok itu. Kalau di Arab itu namanya kelompok amal ma'ruf dan nahi mungkar itu. Ya, jadi maksud saya itu juga bagaimana juga disosialisasikan bagaimana masjid-masjid itu banyak orang juga biasanya ke masjid, tapi okay, karena pengurus masjidnya juga mungkin kurang simpatik atau eksklusif, jadi mereka jadi nggak rajin lagi ke masjid yeah, seperti di Masjidil Haram. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuri dari Tebet yang juga selalu setia bersama acara-acara kita di TVRI. Baik, baik, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik-baik saja Mbak Lili. Pak Hatibi ya? Iya betul. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Ya. Masalah kebingungan bagi kita sebagai umat Islam untuk apa merasakan zaman-zaman sekarang ini. Memang permasalahannya begini Pak. Kelihatannya memang kita itu beribadah, tapi ternyata memang ibadah itu ya tadi itu bagaikan buih di atas air sehingga hilanglah begitu. Nah, ini apakah memang kita selama ini dikendalikan oleh nafsu kita? Artinya ibadah itu dengan nafsu kita, bukan dengan hati nurani kita, keiman kita. Karena Allah itu mengatakan, kalau sudah dikunci mati orang tersebut hati-hatinya, maka biarkanlah mereka beribadah menurut nafsunya sendiri. Nah, apakah memang ini tanda-tanda gejala demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi tadi dari Banten. Berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Pak Anto di Ciputat. Pak Anto, silakan Pak Anto. Nah begini Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat itu kan ibu dari segala ibadah Pak Ustaz ya. Iya. Artinya pertama kali dihisap itu kan sholatnya. Kalau benar pasti amal yang lain gitu. Tadi Ustaz cuman fikih dan tasawuf. Apa akidah hanya harus tidak disebut gitu kan? Tiga aspek dalam ajaran Islam, akidah, fikih dan tasawuf gitu. Apakah ketiga itu harus ada dalam sholat gitu? Jadi kalau STMJ sholat terus masih jalan, apakah ini mencampur adukan yang hak dan yang batil gitu ya? Iya. Nah, seperti orang sakit diabetes minum obat juga, minum larangannya juga, nggak ada gunanya apa gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada analogi-analogi ini ya Pak Anto. Seimbang juga ini. Baik, di telur silakan. Ada ibu, bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman saya Pak. Iya, Ustaz yang Pak namanya dulu. Oh, nama saya Solehuddin. Pak Soleh. Dari mana? Ibu Teladan, Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak. Ada pendapat dan berkembang di masyarakat, katanya kalau kita mencari sesuatu ketika hilang, carilah itu lewat sholat. Artinya apa? Bahwa ketika kita nyari dompet nih Pak, gak ketemu-ketemu sholat gitu. Nah begitu sholat, ingat Jadi sholat nyari dompet? Iya, dompet itu taruhnya di sana gitu. Nah ini seringkali di masyarakat itu terjadi yang seperti itu. Nah kira-kira ini kan hubungannya dengan sholat khusyuk. Ya mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan lebih mendetail dan jelas bagaimana kiat-kiat sholat khusyuk sehingga tidak lagi terjadi seperti itu. Ya. Bahwa sholat dijadikan sarana untuk mencari sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya nama. Nama dulu Bapak dari provinsi mana? Nama saya Faisal dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Silakan Pak. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini, begitu banyak ormas Islam di Indonesia ini, yang ingin kami usulkan ini terobosan kita di Departemen Agama dari pusat untuk menyatukan langkah, khususnya bagaimana pengamalan agama ini benar-benar nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kecil-kecil ini sebagaimana tema yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu tentang sholat itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan okay. Terima kasih. Sudah berapa lama Pak Faisal menjadi penyuluh? Saya baru 6 tahun. Untuk PNS? Iya. Tapi 2003. Sebelum menjadi PNS juga tetap berkiprah di masyarakat? Alhamdulillah, tetap. Apa? Selepas tamat kuliah tahun 94 di Solo. Alhamdulillah. 94 sampai sekarang masih eksis sebagai penyuluh? Iya. Alhamdulillah, baik. Juara 2. Juara 2? Oh, alhamdulillah selamat ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kembali ke kampung halaman semakin banyak aktivitas dakwah yang dilakukan. Insya Allah. Menularkan kepada generasi berikutnya ya. Insya Allah. Terima kasih. Baik, silakan ya ada. Kalau Pak Rizal sendiri berapa tahun jadi penyuluh? Kalau yang pegawai negerinya baru 3 tahun, Pak. Iya, itu yang ujrohnya dari pemerintah ya. Yang fungsional. yang ujrohnya dari pemerintah, tapi kalau yang lillahi ta'alanya. Iya. Sekarang juga lillahi ta'ala. Sama kayak teman juga pasca selesai kuliah tahun 99, Pak. 99 dari Fakultas Dakwah YAIN Sumatera Utara Medan. Oh, ini relevan Fakultas Dakwah. Alhamdulillah. Pas sesuai dengan ininya ya. Apa namanya? Studinya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Yori, Pak Hatibi tadi sudah, Pak Anto di Ciputat, kemudian Pak Soleh juga Pak Faisal. Sholat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Ini bahkan ada usulan Satpol PP juga diangkat jadi penyuluh gitu. Jadi dari kita sektoral dengan Pemda ya. Dari penyuluh. Silakan Pak. Jadi begini ya. Ini juga saya kira tadi saya sering menyampaikan tantangan ya. Saya menyampaikan tantangan bagi para penyuluh agama. Hmm. Kenapa masyarakat kita juga sholat, juga melakukan maksiat. Nah, berarti ada yang tidak berhasil ini. Yeah. Ada yang gagal ini. Jadi kita evaluasi materi dakwah kita pada masyarakat ini, kenapa seperti ini. Jadi saya menyampaikan barangkali kemasan dakwah. Kemasan dakwah itu harus menarik. Yeah. Walaupun sederhana materinya, tetapi menarik. Dan bukan hanya menarik, masuk ke lubuk hati. Menyentuh, nah, ya? menyentuh. Dan dia bersedia secara aplikasi sehari-hari. Nah, ini saya kira yang menjadi persoalan kita. Banyak juga pendidikan juga. Sebenarnya sudah ideal sekali. Kurikulum sudah ideal, silabus sudah ideal, tapi aplikasi. Nah, ini tadi maka saya bilang perlu lagi kita mencermati materi-materi dakwah. Kemudian metode-metode dakwah, kemasan-kemasan dakwah. Tetapi yang paling penting, ya kira, dakwah itu harus keluar dari mulut yang ikhlas. Ya. Berbeda, Mbak. Dan tidak kabur maktan juga, ya, kan? Ikhlas. Jadi, madu'unya pun insya Allah akan menerima dakwah yang disampaikan oleh para mubalig, da'i punya agama yang murni dari hati. Nah, ini saya kira yang menjadi tantangan bagi para penyuluh agama itu. Jadi insya Allah Pak, kalau dia menyampaikan dakwah benar-benar dilandasi dengan hati yang ikhlas, murni lillahi ta'ala, dakwahnya baik dan juga ini diterima oleh masyarakat. Kalau mengenai Satpol PP, saya kira ya, yang direkrut dari tenaga penyuluh agama ini ya mungkin bisa kepada binaan dan sasaran, terutama binaan lah, kan penyuluh ini kan ada binaan, binaan tetap mungkin bisa saya kira. Ya, Satpol PP sebagai salah satu manunya, sasaran dakwahnya gitu kan, kelompok binaan. Kelompok binaan. Baik, kemudian silakan Pak Rizal. Tadi juga ada yang sangat penting dari Pak Anto Ciputat. Pak Ustadz Rizal menyoroti bahwa sholat dari segi fikih dan tasawuf, sekalipun tasawuf belum dijelaskan, kenapa akidah tidak disinggung? Memang ini kalau semuanya disinggung, semua unsur harus terlibat. Ini hanya stressing point ini saja, Mbak. Stressing point perbaikan yang saya lakukan. Tentunya akidah menjadi sebuah prioritas utama tentunya. Tetap kalau harus berpijak dari situ dulu. Jadi memang mungkin juga nanti ada tambahan penjelasan materi mengenai ini. Silakan kemudian juga dari Pak Soleh. Pendapat Ustaz, bagaimana kalau sekarang ini kayaknya seringkali juga kita kalau kehilangan sesuatu carinya melalui sholat. Khusyuannya bagaimana? Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka ada sebuah sinyalemen dari Allah Ta'ala. Kalau kita ada masalah, sholat. Maka saya sepakat juga apa yang dikatakan kasus yang beliau sampaikan tadi. Itu bukan berarti kalau tidak ada masalah, tidak sholat. Iya. Artinya sholat hajat tentunya. Hajat. Maka di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat mengalami sebuah musibah, maka yang first time dia lakukan sholat, apapun musibahnya, termasuk kehilangan. Nah, jadi memang kebiasaan ini sebenarnya baik, meskipun kita sholat bukan untuk mendapatkan benda itu, tapi dalam bingkai mencari bantuan Allah, maunah Allah SWT. Berbentuk, ya. Iya, supaya solve the problem, penyelesaian masalah kita cepat tuntas gitu. Jadi ke sana saya kira, jadi bukan sambil sholat di mana kunci saya begitu, saya kira bukan. Bukan ada maksud itu, sholat hajat ya, sholat hajat maksudnya. Iya. Kemudian dari Pak Faisal juga di NTB ada. Nih Pak, saya mau tanya, melanjutkan dari pertanyaan Pak Faisal karena ingin menyatukan langkah. Ada tidak semacam satu kurikulum sentral dari pihak pusat terhadap para penyuluh? Ini loh materi-materi yang harus disampaikan kepada umat gitu. Oh iya, iya jelas Mbak. Ini untuk penyuluh agama, ini sudah ada kurikulum, sudah ada silabus. Kita bekerja sama dengan Litbang, Departemen Agama. Jadi kita ketahui bahwa penyuluh agama itu kan ada semacam tingkatan. Ada penyuluh terampil. Ini siapa madu'unya, siapa sasarannya, bagaimana metodenya, bagaimana materinya, itu penyuluh terampil. Mungkin lebih rendah. Ada yang disebut dengan penyuluh agama ahli. Nah, ini lebih banyak nih penyuluh ahli. Ahli ya. Ahli pertama, ada ahli muda, ada ahli madya. Dan ini kurikulum disesuaikan. Ada silabus sudah ada desain program. Jadi disesuaikan dengan madu'u mereka. Seperti tenaga penyuluh ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Ini sesuai dengan sasaran mereka. Jadi materi-materi sudah disiapkan, kemudian silabus juga sudah disiapkan. Barangkali ini kemasan, cara menyampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat. Ini yang perlu kita kemas dengan baik. Saya kira itu yang menjadi persoalan bagi kita. Iya, kita kembali ke materinya Ustaz Rizal. Ini tadi kita kayaknya kalau ke tasawuf mungkin nanti dulu Pak ya, karena fikih juga pun ini masih perlu banyak penjelasan. Kalau saya lihat dari keempat poin, menjaga disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin tempat, di sana juga sebetulnya ada hikmah atau ada sinyal bahwa memakmurkan masjid gitu kan, karena tempat sholatnya adalah masjid atau musola. Ini ingatan bahwa sesungguhnya kita harus banyak-banyak dekat dengan masjid. Apa seperti itu maksudnya? Benar Mbak, benar. Karena memang dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa masjid itu kan tempatnya para malaikat. Sehingga kalau hati kita banyak ke masjid, maka kita tetap dalam suasana malaikat. Dan kita juga ingat dalam sebuah hadis yang disabdakan, ada tujuh golongan manusia kan, yang mendapat naungan di Yaumil Mahsyar. Satu di antaranya Syubban, ya ta'alaku qalbuhu fil masjid. Selalu dekat. Iya, jadi memang itu subhanallah, memang arahnya ke sana Mbak emang. Jadi bagus kita banyak di masjid, kita banyak di luar masjid gitu. Iya. Itu bukan berarti kita harus menurunkan kinerja dan produktivitas tentunya ya. Tetap mungkin ada. Hatinya hati masjid gitu lah. Sekalipun rumahnya jauh dari masjid gitu. Sekalipun di kantor juga kadang tidak ada masjid, hanya musola. Nah kemudian disiplin cara, apakah ini juga semacam satu ibroh ataupun pelajaran bahwa dalam segala aktivitas kita harus tetap disiplin? Adanya kebersamaan. Jadi cara di sana maksudnya adalah berjamaah. Jadi kata Sayyidina Ali, la quwata illa bil jamaah wala jamaah illa bi ta'ah. Tak ada kekuatan tanpa ada jamaah. Jadi adanya kebersamaan itu menimbulkan sebuah sikap egalitarianisme, persamaan kedudukan, tak pandang siapa yang berpangkat, siapa yang rakyat. Jadi kita semua sama dengan Allah SWT. Dan itu akan terwujud apabila kita senantiasa melaksanakan sholat secara berjemaah. Adanya kebersamaan, kesana saya kira apa. Dan disiplin waktu juga konsisten dengan setiap aktivitas on time. Nah kemudian masalah tumaknina, ini apa ibrohnya? Ibrohnya maka kita jangan tergesa-gesa Mbak dalam hidup. Al-istijal min amali syaitan. Kita tergesa-gesa itu amali syaitan. Jadi memang artinya kita subhanallah, kita melihat banyak sekali orang. Bagaimana kita bisa tidak tergesa-gesa di luar sholat? Sementara dalam sholat sendiri pun kita cukup tergesa-gesa. Jadi tenang dalam sholat ini akan membias. Juga tenang dalam kehidupan sehari-hari. Tenang dalam bersikap, tenang dalam memutuskan perkara, tak tergesa-gesa, dan tenang dalam segala hal. Tapi jangan tenang dalam berbuat maksiat. Repot nanti, tenang-tenang saja. Itu Masya Allah, Ustaz Rizal, terima kasih. Pak Jawahir, mau menambahkan satu sedikit saja ini? Saya kira gini, ini para penyuluh agama ya, agar mereka menjadi contoh di lingkungan masyarakat mereka masing-masing, terutama dalam masalah agama. Jadi mereka harus menjadi contoh. Umpamanya begini, mereka harus lebih awal berada di masjid. Itu penyuluh, jangan penyuluhnya belakangan. Jadi panglima gitu ya. Ustaznya ditungguin sama jamaahnya gitu kan, gayanya sekarang begitu. Terbalik. Justru yang datang lebih awal lebih bagus, lebih besar pahalanya. Nah itu maksudnya penyuluh yang lebih datang lebih awal ya. Tapi kita yakin para teladan tadi ini kalau adalah di sini, insya Allah, ini. Ya. Para teladan ini imam di masyarakat, betul, imam dalam keluarga, juga imam amin untuk dirinya, amin, sehingga bukan jamaah yang nungguin ustadznya, tetapi ustadz yang nungguin jamaah. Amin. Terima kasih Ustadz Rizal atas ya, kesempatannya, mudah-mudahan ya, kita ketemu lagi. Pak Jawahir juga terima kasih dan selamat ya, selalu berjuang untuk para penyuluh dan apa namanya gerakan dakwah di tanah air. Bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh tanah air, terima kasih, salam untuk keluarga di rumah kalau nanti kembali ke tanah kampung halaman. Tanah air lagi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap jalan dakwah yang Bapak lakukan. Dan pemirsa dimanapun Anda, demikianlah perjumpaan kita dalam segmen agama dakwah agama Islam pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang disampaikan oleh Ustaz Rizal bisa menjadi sebuah bahan renungan buat kita. Kita kembali tengok apakah sholat kita selama ini sudah sesuai, sudah benar, ataukah sudah betul-betul membekas dalam kehidupan amaliah kita sehari-hari. Dan kalaupun mungkin merasa belum, tengoklah tadi apa yang sudah disampaikan Ustaz Rizal, bahwa sudahkah kita disiplin waktu, sudahkah kita disiplin tempat, sudahkah kita disiplin cara, dan sudahkah kita disiplin zahir. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan Anda. Sampai jumpa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat dunia berhenti berputar, saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi, mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Surga tanpa ikhlas di hatinya, sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Lah kita nih ngapain ngebohong? Ceweknya juga mau dibohongi. Nah, berdosakah saya bila saya berdoa agar wanita itu diazab? Salah. Nabi mengajarkan ketika beliau sedang hijrah di Taif, ditimpukin batu oleh orang-orang Taif, kemudian datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku angkat bukit itu untuk nimpa mereka? Bahwa mereka itu salah. Nabi mengatakan, jangan Jibril. Mereka melakukan ini kan mereka tidak tahu bapak saya Rasulullah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bukalah hati mereka. Begitu seharusnya. Tapi kan dia udah tahu kalau si suaminya ini punya suami, punya istri, punya anak, tapi masih diambil juga. Tega banget sih sesama perempuan. Karena kalau kita berdoa untuk orang lain dengan azab yang pedih, dengan yang lain-lain, itu yang namanya doa bisa balik ke kita, Bu Merah. Makanya lebih baik mendoakan yang lebih baik. Memang berat, tapi itulah Islam. Iya. Mengenai janji sang suami kalau sudah melahirkan akan kembali lagi ke anak istri, bagaimana menyikapinya tuh, Ma? Kita lihat deh waktu yang akan memberikan jawaban. Tapi maaf, dalam tanda kutip, berapa banyak laki-laki yang janji seperti itu tidak memenuhi janjinya, udah kedangkan di sono. Tidak semua laki-laki, tapi memang banyak Bu, ya. Banyak sekali. Terbukti. Terbukti. Pertanyaan yang masuk ke kita selalu perselingkuhan dari laki-laki, kebanyakan perempuan disakiti. Tapi survei membuktikan laki-laki selingkuhnya sama siapa? Mau perempuan juga. Makanya sesama perempuan jangan saling metromini. Iya. Akan tetapi baik ya sekarang.